Bismillahirrahmanirrahim. Uang haram nanti karma, uang panas cepat melayang, uang jin dapat dari tuyul, uang setan ya bakal berkah. Minta beli itu ini berakhir dengan korupsi uang silu.